selayu di tangkainya, hingga jatuh tiada yang sudi memandangnya. Di langit pun kelabu, putih awan pun berlalu, tak peduli walaupun ada yang sudi memandang pun sebelah mata. Begitulah cintaku padanya, hancur luluh di saat aku tak berdaya. Jatuh tiada yang sudi memandangnya. Biru langit pun kelabu, putih awan pun berlalu, tak peduli walaupun ada yang sudi memandang pun sebelah mata. Begitu aku tak berdaya. Jatuh tiada yang sudi memandangnya. Biru langit pun kelabu, putih awan pun aku tak berdaya.